daya merayuku tak sebebas merpati. Ketika ku dengarkan lagu karangan Yofi, kini aku tahu cara menyatakan cinta. Ku bilang bukan ku ingin mengganggumu, izinkanlah aku menyayangimu. Gara-gara kahina kita pun punya cerita cinta. Gara-gara kahina bergolak rasa di dada. Tadinya oh tadinya aku hampir-hampir insomnia. Gara-gara kahitna kau jadi kasih tercinta. Kaulah permaisuriku, kaulah raja hatiku, kaulah permaisuriku. Cinta dari mata turunnya ke hati. Apa mau dikata bila ku jatuh hati. Ketika ku dengarkan lagu karangan Yopi, kini aku tahu cara menyatakan cinta. Gara-gara kahina kita pun punya cerita cinta. Gara-gara kahina bergolak rasa di dada. Tadinya oh tadinya aku hampir-hampir insomnia. Gara-gara kahina kau jadi kasih tercinta. Hati juga kepadanya. Seandainya aku bisa terbang, kan ku jelang engkau kekasihku. Gara-gara kahina kita pun punya cerita cinta. Gara-gara kahina bergolak rasa di dada. Gara-gara kahina kita pun punya